Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun al-ahibba, para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja. Alhamdulillah, fi hadhil laylah naltaqi marratan ukhra fi darsina wa huwa darsul lughah al-arabiyyah. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali dalam kajian bahasa Arab kita min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha al-mujallad al-thalith, yaitu jilid yang ketiga. Laqad wasalna ila as-safha al-thaniyah wal-ishrin, kita telah sampai halaman 22. Wa huwa nasul hiwar, yaitu nas hiwar. Wa al-yawm insyaAllah sanadkhul fi tamarin, hari ini kita masuk kepada latihan-latihan. Wa minat tamarin ma yata'allak bi al-qawa'id, yaitu berhubungan dengan kaedah-kaedah yang insyaAllah saya سأبين وأشرح لكم القواعد الموجودة في هذه التمارين. Saya akan jelaskan kaedah-kaedah yang ada dalam latihan-latihan ini. Wa ikhtisar lil waqt, untuk menyingkat waktu. Nadkhul fi tamrin awal, kita masuk kepada latihan pertama. وهذا التمرين يتعلق باستيعاب الموضوعات او استيعاب الموضوع, yaitu terkait dengan penguasaan موضوع وهو موضوع الحوار. طبعا هذا التمرين هو التمرين الاول, يتناول عن بعض الاسئله فقط, يعني اسئله قليله, يعني hanya sedikit pertanyaan, yaitu khamsa asila, lima pertanyaan. Wa nutihul fursa ya akhul karim li akhina hunaka fi al-idha'ah. Naam, badal akhina, badal ikhwani fi al-idha'ah. Taib, fadal ya akh, rakam wahid, nomor satu, iqra' hadha su'al, thumma ajib. Naam. Aina ra'a faysalu hamidan? Faysalu au faysalun? Faysalun, naam. Faysalun. نعم أين رأى فيصل حامدا؟ رأى فيصل حامدا. في الحمام. وهو يدخل الحمام. جيد. رأى فيصل حامدا وهو يدخل الحمام. الحمام أو الحمام بالتشديد أو بالتشديد؟ بالتشديد. بالتشديد. Hammam. Kalau bini tashrid, tempat tashrid apa? Al-hammam. syafati. Naam, jayid. Nau min at-tuyur. Naam, salah satu macam burung, yaitu apa? Burung merpati atau burung darah. Ahsan. Ra'a Faisalun Hamidan wa huwa yadkhulul hammam. Ahsan. Taib, raqam tsani. Raqam tsani. Baik, na'am. Abdul Wahab. Ajib Abdul Wahab. Iqra soal thumma ajib. Aina dhahaba Hamzah? Naam. Aina dhahaba Hamzah? Dhahaba Hamzah yadkhulul mustawsaf. Dhahaba Hamzah ila al-mustawsaf. Ila al-mustawsaf. Sahih am khata? Sahih. Sahih, mutaakkid? تأكد؟ نعم. متأكد أم لا؟ نعم. صحيح. ذهب حمزة إلى المستوصف. طيب رقم ثالث. طيب نعطي فرصة للمستمعين أو المشاهدين يا أخي. فضل يا أخي الكريم. السلام عليكم الله جميعا. Silakan bagi anda yang ingin menjawab untuk latihan yang pertama. Pertanyaan yang nomor 3. Nah. Dapat menghubungi ke 0218236543. Ya, kita angkat. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Ummu Fatimah di Bekasi. Nah, masyaallah Ummu Fatimah. Tafadhali Ummu Fatimah. Nah, as-salis. Mata kharajatul labu min Makkah wa mata wasalul Madinatil Munawwarati. Madinati? Wasalul Madinatil Munawwarati. Naam. Wa mata wasalul Madinatil Munawwarata. Munawwarata. Jayid. Kharajatul labu min Makkah wa syamsu tatlu. Jayid. Wa syamsu tatlu. Wa wasalu tullabu bidun tullab. Limadha? Li'anna qad budila bil waw. Wa wasalu tullaba. Wa wasalu tullaba. Limadha tullaba? Kun Unzuri fi. Wa wasalu tullabu. Nama wasalu. Nah, wasal fakat bidu tulab. Limada? Lianna lafzu tulab qad buddila bi dhamir. Naam. Wa wal jamaah. Naam. Wa wasalu. Ma mana wasalu? Wasalu wa huna bi mana tulab. Hum ya'un ila tulab. Naam, Ustaz. Wa wasalu al madinata al munawwara. Wa madinata al munawwara ta wan nas yakhrujuna min al masjidil nabawi ba'da salati dhuhri. Saya mengkata ikhwani. La nasma. La, غير مسموع. La nasma sawt. Naam. Baik, hadha غير مسموع. Naam. Enggak terdengar suaranya oleh mereka. Wawasalu. Naam, wawasalu Madinatul Munawwarata. Wannasu yakhrujuna minal masjid. Naam. Wannasu yakhrujuna minal masjid Nabawi. Jayid. Ahsan. Ahsan. Ba'da ba'da salat zuhur. Zuhri. Ahsan. Taib. Man alladhi qara'a al-hadith? Yakfi. Naam, yakfi. Barakallahu fiik. Nu'tihi al-hudus salat. Assalamualaikum. Wa iyyakum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Nah. Ya, baik, terima kasih Ummu Fatimah yang telah menjawab. Untuk selanjutnya kita berikan persilakan kesempatan pula untuk menjawab latihan berikutnya 0218236543. Ya, halo. Ya, belum tersambung. Untuk bagi anda yang ingin menjawab ataupun ikut berinteraksi dalam latihan-latihan yang akan kita simak ataupun kita baca, dapat menghubungi kami ke nomor 0218236543. Anda juga dapat bertanya seputar pembelajaran ataupun pelajaran-pelajaran yang sedang kita pelajari melalui SMS 081317776543. Kita coba angkat penelpon yang selanjutnya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Ummu Ahsan, Ustaz. Ummu Ahsan. Salam. Tafadhal ya Ummu Ahsan. Rakam rabi. Naam. Man alladhi qara'a al-hadith? Naam, man alladhi qara'a al-hadith? Al-hadith ismu Muawiyah. Al-jawab alladhi, min huna alladhi. Al-hadith. Naam. Qara'a al-hadith? Naam. Qara'a al-hadith aw al-hadithi? Haditha. Limadha haditha? Li'annahu maf'ul bih. Maf'ul bih, sahih. Aina fa'il? Fa'ilnya ini dhamir mustatir. Dhamir mustatir taqdir huwa yauni al-alladhi jayid. Alladhi qara al-haditha man huwa? Muawiyah. Muawiyah, ahsan. Baik, rakam khamis? Assalamualaikum Ustaz. Lagi batuk Ustaz, afwan. Baik, khalat, baik, jazakallah. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Baik, Ummu Ahsan, barakallahu fiik. Selanjutnya untuk nomor 5, Anda juga dapat menjawab. Kita angkat coba penanya ataupun untuk menjawab untuk latihan nomor 5 ini. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Ummu Hanif, Ustaz. Ummu Hanif, ahlan wa sahlan. Tafadhal ya Ummu Hanif. Al-Khamis. Naam. Ma ma'na al-hurum? Ma ma'na al-hurum fi al-ayati al-waridati fi al-darsi? Wa ma mufraduha? Jayin. Ma'na al-hurum fi al-ayati al-waridati fi al-darsi muhrimun. Naam, al-muhrimun. Wa ma mufraduha? Haramun, ay muhrimun. مفردها حرام حرام حرام أي أي محرم محرم أحسن ما شاء الله بارك الله فيك بارك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ممكن أنا آتي بأسئلة أخرى متعلقة بالنص pertanyaan lain saya akan berikan kepada mereka ya kita masih buka untuk menjawab kita saja. Ya, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami 0218236543 untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mas'ud sendiri. Ya, kita angkat. Halo. Ya, belum tersambung, Ustaz. Mungkin satu pertanyaan terlebih dahulu untuk ikhwan yang ada di studio. Baik. Kaifa yaqra'u Muawiyatul Haditha? نعم طيب من منكم يجيب تفضل كيف يقرأ معاوية الحديث يقرأ معاوية الحديث وهو واقف جيد ممتاز نعم لأن بعض الإخوة terkadang sebagian ikhwan menjawab apa adanya dalam nas wa ana waqif هذا خطأ وهو واقف أحسن. Baik. Baik. Nah, kita coba memberikan kesempatan untuk para ikhwa yang ada di rumah. Kita coba angkat. Ya, halo. Ya. Bagaimana kita lanjutkan atau kita soal akhir mungkin soal akhirnya. Nah, satu pertanyaan kembali bagi Anda yang ingin menjawab untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Al-Sahab Maksud di kesempatan malam hari ini. Iya, kita sudah terhubung. Ya, halo. Halo. Halo, Naan. Dengan siapa, di mana? Halo, Naan. Dengan Man ma'ayana? Zainab. Zainab, aina taskunin? Zainab. Zainab, aina taskunin? Min Cirebon. Di Cirebon. Tapi soal. Mata dakhala Faisal al-Masjida? Mata dakhala Faisal al-Masjida? Soal basit. Qabla salah. Soal basit. Mata dakhala Faisalun al-masjidah. Dakhala al-masjid wal imamu yakhtub. Ahsan. Dakhala al-masjid. Naam, wal imamu yakhtub. Jadi jangan dijawab apa adanya. Kalau di sini dakhaltu. Kenapa dakhaltu? Karena Faisal langsung yang berbicara. Ya. Nah. Baik. Ya, terkadang banyak yang salah dalam menjawab seperti ini. Iya. Ya. Terima kasih untuk Zainab di Cirebon yang sudah berpartisipasi. Nah. Ustaz, Nastamir. Baik, al-an na'ti ila at-tamrin as-sani. Latihan yang kedua, hadza yata'allaq bi al-qa'idah, berhubungan dengan kaidah, yaitu masalah hal. Masalah apa? Hal. Baik, sa'ana asyrah lakum awalan. Fi darsil madi, pada pelajaran yang lalu, laqad tahaddatsna 'anil hal mufrad. Kita telah menjelaskan atau membicarakan tentang hal mufrad. Nah, di sini dijelaskan tentang hal jumlah. Tentang hal jumlah. Nah, sebelum saya jelaskan kaidah, coba antum lihat tamrin yang kedua. Kita ikutin instruksi sini. Nah, ta'ammalil amthilatal atiyata liwawil hali. Ta'ammalil amthilata. Bagaimana ta'ammal ya ikhwani? Mana ta'ammal? Perhatikan dengan seksama. Perhatikan apa? Dengan seksama. Al-amthilata, contoh-contoh. Al-atiyah, berikut ini, liwawil hal, untuk waw hal. Jadi waw yang ada di sini adalah wawul hal. Nah, perhatikan contoh-contoh tentang wawul hal. خلاص طيب اقرا اولا تفضل ابو الوهاب اقرا رقم 1 اولا حججت وانا صغير نعم حججت وانا صغير حججت وانا صغير طيب رقم 2 اقرا رقم 2 نعم دخلت المسجد مسجدي أو مسجدا أو مسجدو دخلت المسجد نعم لماذا مسجدا مفعول به نعم دخلت المسجد والناس يخرجون منه أحسن طيب ثالثا تفضل ثالثا مات الرجل وهو نائم نعم مات الرجل وهو نائم طيب نؤتي باقية أسئلة للمشتركين أو مشاركين فضل طيب ya silakan bagi anda yang ingin membaca pada latihan yang kedua nomor 3 ya atau nomor 4 ya silakan kita coba angkat ya halo bagi anda yang ingin ikut serta dalam pembelajaran maupun latihan-latihan pada malam hari ini silakan untuk menghubungi 0218236543 sudah ada yang masuk ya halo halo iya dengan siapa di mana Zainab Cirebon lagi baik bagus naam tafadhal ya Zainab rakam rabi Aisyah Aisyah jadi aksara min mi'ati amin. Naam. Wa mata wa ana saghirun. Baik. Rakam khamis. Talibatul ilmi wa ana mutazakkiyah. A'id marra thaniyah. Talabatul ilmi. Ahsan. Talabtu. Talabtul ilma. Ilma wa ana mutazawwijun. Jayid. Talabtul ilma wa ana mutazawwij. Ahsan. Barakallahu fik. Baik. Naam. Terima kasih untuk Mufti Zainab yang sudah bergabung. Silakan bagi Anda yang ingin membaca sisa nomor pada latihan kedua ini dapat bergabung bersama kami. Kita coba angkat untuk penelpon yang selanjutnya. Iya, halo. Baik, kita sampai pada latihan kedua dari halaman 23 bagi Anda yang memiliki bukunya di rumah. Kitab Rusul Goh jilid yang ketiga, silakan dapat membuka langsung pada halaman ke-23 dan kita sampai pada latihan kedua. Kita lanjutkan untuk nomor yang ke-6. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Hadi. Ya, Bapak Hadi. Ya. Aina taskun? Lombok. Tinggal di mana? Lombok. Lombok. Tafadhal ya. Dede. Naam. Rabi'an. Aina sadisan, naam. Sadisan, nomor 6. Makal kita. Naam. La taqra as-sahifata. أعد مرة ثانية لا تق لا تقرأ لا تقرأ أو لا تق لا تقرأ أين الصحيح الصحيفة لا لا لا فعل تقرأ هذا بالساكن تقرأ أو تقرأ ما شاء هذا ما قدر الله له نعم. Terima kasih Bapak Hadi. Mungkin Anda dapat mencoba kembali untuk bergabung bersama kami. Kita masih membuka kesempatan untuk membaca latihan yang atau nomor 6 ini dan nomor 7. Silakan untuk bergabung bersama kami 0218236543. Sudah terhubung satu penelpon kembali. Ya, halo. Sudah terhubung satu penelpon kembali. Halo. Ya, dengan siapa di mana, halo. Bapak? Halo, Nam. Dari Abu Khalik di Sulawesi Barat. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Iqra. Assalamualaikum ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa haluka? Wa alaikum salam. Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Iqra ya akhi al-karim. Rakam sadis. Sadis. Naam. La taqra as-sahifatu wa anta أمشي في الشارع هذا لا تقرأ أو لا تقرأ لا تقرأ لام هنا أي لام لام بيدون لا هنا أي لا لا يطلع بيني ألو ألو ألو لام نهى لا نهي نعم لا النهي لا رانعني جيد لا تقرأ لا تقرأ الصحيح نعم kalau dia bertemu dengan alif al هنا alam ايه alif lam syamsiyah maka dikasrahkan لا تقرأ الصحيفة نعم وكسر dikasrahkan karena bertemu alif lam syamsiyah اقرأ لا تقرأ الصحيفة تفضل تقرأ الصحيفة نعم وأنت تمشي في الشارع أحسن لا تقرأ الصحيفة وأنت تمشي في الشارع طيب رقم سابع أنت تمشي في الشارع قال تعالى لبعيدة هنا لمبوك نعم لبعيدة يا سلكان بفا أبو غالي السابع نعم قال تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وأنتم سكارى نعم لا بايد لا لا نهي لا نهي جيد لا نهي أبا تندى جزمنا المضارئ تنى جزمنا تقربون تقربون فعل مضارئ مجزوم بلا النهي وعلى بد جزمه تنى جزمنا نعم ألو لا لا لا أدري طيب طيب بارك الله فيك علامة الجسم حذف النون dibuang nunnya فهم ده فهم فهم نعم asalnya asluhu eh taqrabuna taqrabuna tadrusuna tajlisuna asalnya ada nun karena masuk la nahya maka nunnya dibuang li'annahu minal af'al khamsati karena dia termasuk fi'il-fi'il yang lima itu fi'il mudhari yang yang disambung dengan atau bersama dengan wawul jama'ah baik barakallahu fik barakallahu fik terima kasih sudah bergabung bersama kami. Naam, Ustaz. Kita beri kesempatan lagi baca sekalian diartikan. Naam. Sekali lagi, naam. Pada ikhwah di rumah, Ustaz. Baik, tafadhol. Naam. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami kembali untuk membaca latihan-latihan, Anda dapat menghubungi kami 021-823-6543. Naam, kita coba angkat yang selanjutnya. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana, Bapak? Dari... Ya. Mataram. Dengan Bapak siapa? Abu Aisyah di Mataram. Mataram. Ya. Abu Aisyah. Mataram. Ahlan wa sahlan ya Abu Aisyah. Ahlan bik, Ustaz. Baik, تفضل. Iqra raqam wahid. Nu'id al-fikra, kita ulang bacaannya wa tarjim in istata'ta. Ma'indina kitab, Ustaz. Ma'indina kitab. Wa anta tushahid at-tilfaz am la? Naam, ushahid at-tilfaz, Ustaz. Baik, wa tanzur insyaallah fil lawha. Naam. رقم واحد رقم واحد نعم أي حاجزت نعم حاجزت حاجزت وأنا صغير أحسن ترجم وأنا صغير aku telah berhaji semenjak aku saya kecil saya dan saya masih kecil nah ini baik saya tidak akan benarkan dulu ya nanti ketika saya kupas masalah kaidah nanti akan terlihat kesalahannya ya baik rakam saya nih nomor 2 dakhaltul masjid wannasu yakhrujuna yakhrujuna minhu ya dakhaltul masjida wan nasu yakhrujuna ya yakhruju laysa yakhriju yakhru kharaja yakhruju yakhruju yakhrujuna minhu ahsan nah terjem saya masuk masjid dan manusia keluar dan mereka manusia keluar orang-orang ya dan orang-orang keluar dan orang-orang keluar dan orang-orang keluar ya. Minhu minhu dari masjid tersebut baik dari masjid tersebut ahsan baik rakam talis nomor 3 talis naam matar rajula matar rajula wa huwa naimun limadha rajula maf'ul sad maf'ul apa artinya itu? Matar rajula. Matar rajula. Seorang telah meninggal. Meninggal berarti bukan maf'ul. Ar-rajulu. Dibaca rajulu fa'il. Ah, fa'il. Naam. Ar-rajulu. Kenapa? Naam. Matar rajulu. Matar rajulu. Naam. Matar rajulu wa huwa na'imun. Iya. Seorang meninggal dan ia dalam dan dia tidur. Baik, barakallahu fik. Jika barakallahu fik. Ya. Masyaallah. Terima kasih untuk Bapak Abu Aisyah di Mataram Lombok. Iya, silakan untuk kembali bergabung bersama kami dalam latihan lantian nomor selanjutnya, nomor 4 hingga ke bawah dapat menghubungi kami kembali 021-823-6543 beserta menyampaikan ataupun menterjemahkan latihan ataupun bacaan-bacaan yang akan kita baca. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Di Taman. Ya, mohon maaf sebelumnya, dapat dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau TV Anda, Bapak? Ya, dengan Bapak siapa tadi? Ilham Khalid. Ilham Khalid. Iqra' Ilham Khalid wa tarjim. Saya tidak akan benarkan dulu, kalau salah saya biarkan. Nanti akan dijelaskan ketika menjelaskan apa? Kaidahnya. Iya. Asalis. Naam, asalis ar-rabi', ya. Ar-rabi'. Ar-rabi'. Naam. Asfa jadi aksara min mi'ati amin. Naam. Wa mata wa ana saghirun. Nah, hidup kakekku lebih dari 100 tahun. Dan dia meninggal sedang aku dalam keadaan masih kecil. Baik. Talabtul ilma wa ana mutajawwid. Aku telah menuntut ilmu sedangkan aku telah menikah. Baik, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Bagi Anda yang ingin mencoba kembali maupun bagi pendengar yang lainnya, silakan untuk membaca sisa latihan kita nomor 6 dan juga nomor 7. Ya, kita coba angkat kembali. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Bapak siapa di mana? Abu Nida. Naam, Bapak Abu Nida. Abu Nida. Naam, aina? Aina taskun? Di Kalimantan. Kalimantan, masyaallah. Kalimantan Syarqiyah atau Ghurbiyah? Junubiyah. Al-Janub, desa Junub, eh? Janub. Janub, kalau Junub itu mana Junub nanti. Baik, Kalimantan Al-Janubiyah. Al-Janubiyah. Okay, ahsan. Tafadhal. Rakam sadis was sabi. Sadis. Naam, nomor 6. La taqra'i as-sahifata. La taqra'i as-sahifata wa anta tamshi fi syari'i. Ahsan. Jangan kamu membaca buku atau ke lembaran kertas. Sahifah apa ni? Pun. Sahifah bimana jaridah, koran ya. Oh, jaridah. Iya, ini memang ini sahifah ini adalah sudah menjadi bahasa apa? Bahasa baru ya. Ya, oh, asal iya, mana sahif itu lembaran. Oh iya. Ya, tapi bahasa sahifah ini digunakan untuk jaridah tu koran. Oh iya, iya. Jadi jangan jangan kamu membaca koran sedangkan kamu dalam keadaan berjalan di jalan raya. Jalan raya. Ahsan. Baik, as-sabi'. As-sabi' qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati atau mengerjakan salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Masyaallah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atau Abu Nida di Kalimantan yang sudah bergabung bersama kami, barakallahu fiik. Baik, kita jelaskan kaidah. Ini sebagaimana dijelaskan sini, contoh-contoh wawul hal. Jadi waw itu ada waw ataf, ada waw hal. Di antara waw ada waw ataf dan waw hal. Waw yang seperti ini yang harus dipahami agar tidak salah di dalam menterjemahkan. Ya, agar tidak salah menterjemahkan. Coba buka dalam mushaf, terutama yang musyarikin, para peserta, mendengar, pendengar maupun pemirsa TV Raja. Dalam surah An-Nisa tadi ini ayat 43 tertulis ini, An-Nisa 43, la taqrabus salata wa antum sukara. Nah, itu waw di sini ada waw al-hal. Waw al-hal itu berbeda dengan waw ataf. Nanti bagaimana membedakannya atau apa ciri waw ataf dengan waw al-hal, itu akan insyaallah saya akan jelaskan. Nah, kalau waw ataf ini, kalau waw ataf diterjemahkan apa? dan ya, iya, kata depan ya, dan kata sambung, iya, tersambung ya, dan iya. Baik, sedangkan wawul hal itu maknanya bukan dan. Nah, tadi sebagian peserta, pemirsa maupun pendengar TV Raja menerjemahkan dan saya kecil. Nah ini. Nah, kalau waw ataf betul diterjemahkan dan. Sedangkan waw hal itu ada waw menjelaskan tentang keadaan. Tentang apa? Keadaan. Bahwa kalimat setelah waw itu kedudukannya adalah hal menjelaskan keadaan sahibul hal. Kita sudah membahas dulu tentang sahibul hal. Sahibul hal ini ada kalanya fa'il, pelaku, dijelaskan keadaan ketika dia melakukan perbuatan. Ada kalanya maf'ul bih, objek. Nah, objek menjelaskan tentang keadaan ketika objek ini dikenai atasnya perbuatan. Ada kalanya kedua-duanya sekaligus. Nah, ini sahibul hal. Kemudian sahibul hal yang dijelaskan keadaannya hukumnya apa? Ma'rifah. Ma'rifah. Dia mesti ma'rifah. Tidak boleh nakirah. Kalau nakirah bukan hal. Kalau dia nakirah, kalimat setelahnya bukan hal. Nah, dia ma'rifah. Kita lihat di sini hajattu wa ana saghir. Kata-kata ana saghir di sini menjelaskan keadaan apa? Saya berhaji. Iya kan? Nah, mana sahibul halnya? Ana tu. Sahibulnya tu. Apa mana tu? Saya kan? Nah, tu di sini apa? Sebagai fa'il. Sebagai apa? Fa'il. Terus demikian juga contoh yang kedua, dakhaltul masjida wan nasu yakhrujuna minhu. Ini juga apa? Menjelaskan tentang saya masuk. Menjelaskan hal keadaan atau keadaan ketika saya masuk. Wanasu yakhrujun, wanasu yakhrujun, nas itu adalah sebagai apa? Sebagai apa? Hal menjelaskan tentang keadaan saya masuk. Mana sahibul hal di sini? Mana sahibul hal? Sahibul hal juga tu, ana. Nah, kemudian contoh yang ketiga, matar rajulu wa huwa na'im. Matar rajulu wa huwa na'im. Baik, mana hal di sini? Huwa na'im. Huwa na'im, sa jumlah. Baik, kemudian mana sahibul halnya? Ar-rajulu. Sebagai apa dia rajul ini? Fa'il. Mata rajulu. Naam. Asha jaddi aksara min mi'ati amin wa mata wa ana saghir. Nah, ini ana saghir juga menjelaskan, juga hal menjelaskan keadaan apa? Keadaan apa? Mata. Jaddi. Mata jaddi. Kata jaddi sudah diganti dengan dhamir huwa. Jadi mata wa ana saghir. Berarti apa? Mana sahibul halnya? Dhamir mustatir. Sebagai apa? Fa'il. Demikian juga talabtul ilma wa ana mutazawwij. Sahibul halnya mana? Tu. Ana. Tu talabtu. لا تقرأ الصحيفة وأنت تمشي في الشارع. أنت تمشي في الشارع ini محال. أنت تمشي ini menjelaskan keadaan sahib al-hal. Mana sahib al-halnya? Dhamir mustatir takdiru anta la taqra. Pada fi'il taqra di situ ada fa'il dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Baik. Semua itu kan ma'rifah kan? Dhamir ma'rifah. Contoh yang kedua, matar rajul ar-rajulu ma'rifah. Tanda ma'rifahnya apa? Alif lam. Nah, alif lam. Ar-rajulu alif lam. Itu isim ma'rifah, sudah tertentu. Laki-laki yang dimaksud oleh si mutakallim yang berbicara. Jadi telah meninggal laki-laki itu. Kemudian demikian juga yang keempat, dhamir. Sahibul hal dhamir, dhamir ma'rifah. Nah, jadi syarat sahibul hal ma'rifah. Nah, sekarang kita jelaskan tentang hal. Kalau kita lihat contoh di sini, misal awal hajajtu wa ana saghir. Setelah waw ini bentuk apa? Jumlah. Jumlah apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Kalau begitu, bahwa hal terkadang jumlah ismiyah, terkadang jumlah fi'liyah. Semua contoh di sini hanya jumlah ismiyah. Karena pengarang ingin menjelaskan kepada antum sekalian, baik pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, menjelaskan secara bertahap. Secara apa? Bertahap, tidak sekaligus diajarkan. Di latihan kedua ini dijelaskan tentang hal dalam bentuk jumlah ismiyah. Dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, dari sini dapat kita simpulkan, kalau halnya jumlah ismiyah, halnya jumlah ismiyah harus didahului oleh apa? Wawul hal. Wawul hal ini sebagai apa? Rabit, pengikat. Sebagai rabit, pengikat. Pengikat apa? Pengikat, yaitu jumlah ismiyah atau jumlah al-haliyah, jumlah yang sebagai hal, dia diikat supaya tidak terpisah lepas dari dengan jumlah sebelumnya. Nah, jadi dia mengikat. Hajattu wa ana saghir. Jadi waw di sini ada wawul hal, dia disebut sebagai rabit. Mana rabit? Pengikat. Jadi terkadang rabitnya hanya waw satu. Terkadang rabitnya waw dan dhamir. Waw dan dhamir. Ayo dhamir, dhamir apa? Dhamir yang kembali kepada sahibul hal. Tidak semua dhamir. Jadi ar-rabit, kita tulis contoh dari hajaz. Hajaztu. Hajaztu wa ana saghir. Wa ana saghirun. Nah, ba'da waw ini jumlah ismiyah. Jumlah ini? Jumlah ismiyah. Betul? Dari mana tahu jumlah ismiyah? Min aina na'rif? Ana. Ini ana, ini dhamir, isim, so? Ini dhamir, isim. Kalau itu apa jumlah ismiyah? Ana saghir, saya tanya, ana saghir jumlah atau bukan? Jumlah, disebut dalam bahasa kita apa? Kalimat. Sempurna? Sempurna. Ana saghir, saya kecil. Nah, saya kecil. Nah, mana rabitnya? Rabitnya adalah waw ditambah dengan dhamir. Mana dhamirnya? Ana. Tapi tidak semua dhamir. Dhamir yang bagaimana bisa menjadi rabit? Dhamir yang kembali kepada sahibul hal. Mana sahibul hal? Tu. Nih. Ini sahibul hal. Disebut sahibul hal. Artinya yang dijelaskan keadaannya itu saya. Hajastu wa ana saghir. Nah, kita lihat tu. Ana, dhamir ana ini kembali ke mana? Tu. Iya kan? Tu. Tu di mana ana? Iya. Coba terjemahkan. Hajastu, saya telah berhaji. Wa ana saghir. Sedangkan, nah terjemah, wawal hal itu kan menjelaskan, sedangkan saya dalam keadaan masih kecil. Ya kalau terjemahan sesuai dengan bahasa kita lah yang pas, yang sesuai dengan apa bahasanya. Ya terjemahan ini sesuai dengan bahasa terjemahannya. Nah, tapi tidak menyalahi kaedah Arab. Yaitu intinya tentang masalah hal. Hajatu wa ana saghir. Saya berhaji, sedangkan saya dalam keadaan di waktu kecil. Nah, ini katakan wawul hal. Coba lihat kembali apa ayat Quran. La taqrabu salata. Ini lebih gampang lagi. Artinya apa? Antum bisa lihat terjemahannya. Terjemahannya, para ulama kita menterjemah itu tidak sembarangan. Paham kaidah. Nah, kita lihat terjemahannya. La taqrabus salata. Antum bisa lihat terjemahannya? Silakan iftahu. Buka Quran terjemahan. Saya tidak menterjemahkannya, biar jelas di situ. Ya. La taqrabus salata wa antum, para pemirsa dan para pendengar TV Raja, silakan buka mushaf. Surah An-Nisa ayat berapa tadi? 40 itu? 3. Naam. Wa antum sukara. Kita lihat ini. La taqrabus salata wa antum sukara. Setelah waw adalah jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Memang pengarang kitab ini baru menjelaskan hal dalam bentuk jumlah ismiyah. Menjelaskan apa? Dalam bentuk jumlah ismiyah. Ghair wadih ini. Enggak terlihat ya. Iya. Atau spidolnya kurang terang. Baik. Wa antum sukara. Ini antum sukara. Jumlah apa ini? Ismiyah. Antum isim dhamir sukara. Kalau jumlah ismiyah berarti terdiri dari apa? Mubtada dan khabar. Berarti antum sebagai apa? Mubtada. Iya, ini sebagai mubtada. Sukara khabar. Nah, jumlah ini jumlah ismiyah mubtada dan khabar sebagai apa? Hal. Sebagai hal. Fi mahalli nasbin. Dia menempati tempat nasab. Kena hal itu hukumnya mansub. Hal. Nah, kita lihat mana rabitnya? Aina rabit, pengikat antara jumlah kalimat setelah waw dengan kalimat sebelumnya. Waw, pertama waw itu sama waw hal. Yang kedua dhamir antum, ya kan? Betul? Antum. Kemana kembali dhamir ini? Kembali pada sahibul hal. Mana sahibul halnya? La. Waw jamaah. Iya. La taqrabu. Waw ini waw jamaah. Ini dhamirnya. Waw ini dhamir. Disebut apa? Waw jama'ah. Apa maknanya waw jama'ah di sini? Antum. Maknanya antum, kalian. Diawali oleh tak sebelumnya. Ini. Jadi waw di sini bagaimana? Di mana antum? Ini waw disebut dhamir waw jamaah. Nah, antum di sini kembali kepada waw jamaah. Waw jamaah ini bermakna antum. Berarti rabitnya ada dua, waw dan dhamir. Nah, coba baca terjemahannya. Tafadhol. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati solat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Nah, ketika kamu, itu ketika kamu kan menjelaskan tentang keadaan kan? Ketika kamu dalam keadaan mabuk, perhatikan, enggak diterjemahkan dan. Kalau wa ataf diterjemahkan dan, di sini diterjemahkan bukan dan. Nah, bukan dan. Ketika kalian dalam keadaan mabuk, ketika itu menjelaskan tentang apa? Keadaan. Wow. Ya. Maka saya katakan kalau terjemahannya sesuai dengan bahasa kita atau bahasa translate-nya, bahasa terjemahannya. Nah, ini dikatakan apa? Wawul hal. Dan hal di sini dalam bentuk jumlah ismiyah. Terkadang apa? Rabit hanya waw. Hanya waw. Misal an amsa. Masalan wasala Ahmad wa ana dhahib. أنا الذاهب أو أنا غائب يا yeah. وأنا الذاهب إلى السوق مثلا وصل أحمد وأنا ذاهب إلى السوق. Kita lihat jumlah ismiyah sah. أنا الذاهب jumlah ismiyah. Nah, ini jumlah ismiyah di sini dikatakan wawul hal. Coba kita terjemahkan. Ahmad sampai ketika, kita pakai terjemah Al-Quran tadi. Ahmad sampai ketika saya pergi ke pasar. Bukan waw ataf. Kalau ataf di bapak diterjemahkan dan. Nah, ana tanya, mana rabit di sini? Aina rabit? Waw. Baik, ada dhamir? Ana. Baik, apakah ana ini rabit? Apakah dhamir ana ini rabit seperti ana yang tertulis contoh yang pertama tadi? Tidak. Hajastu wa ana saghir? Tidak. Hah? Saya tulis yang tadi, hajastu wa ana saghir, dan terlihat sama kan? Sahih, terlihat sama wa ana saghir. Bedanya apa? Kalau hajastu wa ana saghir, ini ana ada marja'nya, ada tempat kembalinya, itu tu. Sedangkan ana yang di atas ada marja'nya? Enggak ada, sah. Kalau gitu, ini dhamir ini bukan rabit. Bukan rabit, bukan pengikat dia. Berarti rabitnya hanya waw. Hanya waw. Ini rabit, hanya waw. Sedangkan di atas, di bawah, waw dan dhamir. sama seperti waw dan dhamir. Di sini waw faqat, waw saja. Sahibul hal tetap Ahmad. Ha? Sahibul hal Ahmad. Iya. Ini wa ana dhahib, sedang ketika saya ini menjelaskan tentang Ahmad sampai. Menjelaskan keadaan Ahmad sampai. Ahmad telah sampai Ahmad. Kapan? Ketika kapan? Nah, ketika saya pergi ke pasar. Jadi sahibul hal di sini Ahmad. Ana dhahib menjelaskan keadaan sampainya si Ahmad. Nah, ini contoh waw apa? Rabit waw faqat. Paham ini? Bisa dipahami? Jadi, seulang kembali, rabit pengikat antara hal jumlah ismiyah dengan sahibul hal atau jumlah sebelumnya, waw dan dhamir. Waw dan dhamir. Ai dhamir? Dhamir yang kembali kepada sahibul hal. Nih. Kembali pada sahibul hal. Kemudian yang kedua, rabit waw faqat, hanya waw. Hanya waw pengikat. Baik, saya kasih contoh akhir, misal akhir. Contoh lain. دخل دخل المدير صفة ما شاء الله دخل المدير صفة وهو متبسم دخل المدير الصف وهو متبسم apa artinya مدير kepala sekolah atau pimpinan atau direktur sini apa pimpinan kepala sekolah masuk ke kelas wahuwa mutabassim sedangkan dia dalam keadaan tersenyum wahuwa nah wahuwa jumlah ismiyah sah baik aina sah aina sahibul hal aina sahibul mana sahibul halnya al mudir fa'il ini sahibul hal mana rabit waw waw dan huwa dhamir. Nah, waw dan dhamir. Berarti dua. Dari mana tahu waw ini huwa ini sebagai rabit? Dia kembali kepada mudir sahibul hal. Dan contoh lain, dakhalal mudir الصفة وأنت وأنت نائم ترجم apa artinya دخل المدير الصفة kembali tadi pimpinan masuk ke kelas sedangkan kamu dalam keadaan tidur. Baik, mana sahibul hal mudir? Aina hal anta naim. Baik, mana rabitnya? Waw faqat. Anta dhamirnya? Rabit? Bukan. Laisa rabit. Kenapa bukan rabit? Tidak ada marja. tidak ada marja. Tidak ada marja. Faham tum? Ini anta enggak ada tempat kembalinya. Di sini mudir. Berbeda kalau atas wa huwa, ai huwa kembali pada mudir. Di sini anta tidak ada tempat marja'nya. Nah, makanya rabit hanya waw. Jadi tidak semua dhamir dijadikan apa? Rabit. Atau tidak semua dhamir lalu dikatakan sebagai rabit pengikat. Kapan dhamirnya dhamir dia sebagai rabit? Kalau dhamir itu memiliki marja', ada tempat kembalinya, tentu tempat kembalinya kepada sahibul hal. Atau bahasa singkatnya, kalau dhamir itu kembali kepada sahibul hal, baru dhamir itu sebagai rabit. Kalau tidak, maka dia bukan rabit. Berarti rabit hanya waw. Ras, faham tum? Nah, kemudian apa ciri di sini waw al-hal? Bukan waw ataf. Apa cirinya? Nah, apa ciri bahwa di sini adalah waw hal bukan waw ataf? Cirinya gampang. Kalau waw ataf, atful jumlah, kalau dia jumlah fi'liyah ini, kalau dia dalam bentuk ataf jumlah, dia harus sama jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah. Lihat, wasala Ahmad. Jumlah apa ini? Fi'liyah. Sementara setelah waw ini apa jumlah? Ismiyah. Kalau itu bukan wa'ataf. Selesai. Itu ciri yang paling menonjol. Saya ulang kembali. Ini bukan waw ataf. Kenapa? Karena jumlah sebelumnya adalah jumlah fi'liyah. Sedangkan setelah waw ini adalah jumlah ismiyah. Demikian juga ini. Entum? Ya. Yeah. Itu ciri yang paling apa? Kita lihat contoh di sini. Kita lihat contoh. Dakhaltul masjida. Dakhaltul masjida wan nasu yakhrujuna minhu. Dakhaltul masjida wan nasu yakhrujuna minhu. Baik, mana sahibul hal tadi? Tu. Sahih. Baik. Kemudian aina rabit? Waw. Waw. Apakah waw saja? Waw faqat. Ya, ada dhamir di situ kembali kepada sahibul hal tu? Tidak ada. Sahih? Nah, wan nasu yakhrujun. Jadi dakhaltul masjida wan nasu yakhrujuna minhu. Coba terjemahkan. Saya masuk ke masjid. Saya masuk ke masjid. Nah, sedangkan orang-orang keluar darinya. Nah, atau ketika saya masuk ke masjid ketika orang-orang keluar dari masjid tersebut atau masjid itu. Nah. Terus asalis? Iqra au natil fursa lil muslimin ha? Diterjem. Baik, untuk para pendengar maupun pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, silakan Anda dapat berlatih bersama kami dalam penjelasan mengenai hal ini. Silakan dapat menghubungi kami 021-823-6543. Kita coba mengangkat penelpon yang telah masuk ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana ini? Ummu Wafa di Selangsi. Ummu Wafa di Selangsi. Naam. Naam. Iqra'i ya Ummu Wafa. Raqam salis. Iqra'i wa tarjimiha. As-salis. Mata ar-rajulu wa huwa na'imun. Mata ar-rajulu wa huwa na'imun. Lelaki itu telah mati. Telah meninggal ya. Laki-laki itu telah meninggal. Sedang dia dalam keadaan perhatikan walhal sedangkan dia dalam keadaan tidur. Dalam keadaan tidur. Jayid, masyaallah. Jadi tidak diartikan dan. Baik, rakam rabi nomor 4. Lanjutkan. Jadi aksaru minni aksara. Masyaallah. Jadi aksaru minni ati amin. Naam. Wa mata wa ana saghirun. Naam. Kakekku hidup lebih dari 100 tahun. Dan dia meninggal sedang aktif. Masyaallah. Masyaallah. Baik, kita sambung aja. Wa mata wa ana saghir. Jadi kakekku hidup lebih dari 100 tahun. Arti umur lebih 100 tahun. Wa mata wa ana saghir. Dan dia meninggal ketika saya masih kecil. Itu terjemahan bahasa Indonesia enaknya kan, ketika saya masih kecil. Baik. Nah, rakam khamis sudah tersambung? Ya, terima kasih untuk Umu Wafa yang tadi sempat terputus ya. Dapat menghubungi kami 0218236543 ataupun panelpon yang lainnya. Silakan untuk membaca nomor 5. Iya, kita coba angkat. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini? Ustaz, Om Fatimah. Talabtul ilma wa ana mutazawwijun. Saya menuntut ilmu sedang saya telah menikah. Naam, sedangkan saya telah menikah atau ketika saya menikah. La taqra'i shuhifata wa anta tamshi fi syari'i. Jangan membaca Quran sedang kamu berjalan di jalanan. Jalan raya. Di jalan raya. Jahit. Borong aja sekalian. Qala ta'ala la taqrabu salata wa antum sukara. Allah berfirman, janganlah engkau salat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk, jayid. Nah, sedang Ustaz. Atau ketika boleh terjemahkan seperti itu. Nah, tidak salah. Nah, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Wafik barakallahu Ustaz, boleh tanya dikit Ustaz. Iya. Untuk isim maksud dan mankus itu kan ketika fathah itu di depannya alif atau kasrah ya sukun. Nah, kalau untuk az-zakat itu kan fathah di depannya wau, itu isim apa Ustaz? Atau as-salat gitu. Oh, salat itu hanya rasam saja. Oh, gitu. Rasam itu penulisan. Oh, iya. Jadi itu tidak kan ada istilah isim lain Ustaz. Oh, enggak ada. Itu rasam Utsmani biasanya. Rasam Utsmani ketika kita lihat mushaf itu pakai wau salat. Jangan dibaca salawat. Nah, Ustaz. Kalau salawat itu nanti buat tiap jamaah dia. Iya. Ustaz. Itu salah zakat bukan zakawat, ya. Zakat. Oh, gitu. Syukur. Hanya rasam tay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ummu Fatimah atas interaksinya. Baiklah, insyaallah sebagai wajib menziri tugas antum sekalian, pertama bikin contoh. Bikin contoh sama seperti ini, artinya apa? Jumlah ismiyah setelah wawul hal. Ada wawul hal, setelahnya waw jumlah ismiyah. Paham tuh? Yang kedua, tugas kedua adalah kerjakan latihan berikutnya, ats-tsalits, yang ketiga. Saya kira itu cukup untuk pertemuan kita usbul qadim minggu depan. Nah, saya akan melihat antum apakah antum betul-betul paham. Kalau dia bisa membuat contoh, berarti dia sudah menguasai kaidah ini. Dan juga kalau bisa menjawab latihan yang ketiga berikutnya, berarti dia paham, bisa membedakan antara waw ataf dengan waw lahal. Baik, begitu ya. Nah, barakallahu fik, terima kasih atas pembelajaran pada malam hari ini. Mungkin sebelum menyampaikan ikhtitam di penghujung acara ini, ada pertanyaan yang datang, sekiranya kita baca Ustaz, mungkin dapat dijawab. Nama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan datang dari Nasri di Balai Karimun. Ustaz, bagaimana cara membedakan tarkib mudhaf ilaih dengan naat nakiroh dalam jumlah? Tarkib mudhaf ilaih dengan naat nakiroh. kalau naat Ini bukan na'at yang jumlah, sebetulnya na'at jumlah. Kalau sudah na'at nakira, berarti apa? Na'at apa? Dalam bentuk mufrad, ya. Itu bisa dilihat dari bentuk kata. Kalau na'at itu bentuk katanya apa? Isim wasfun, isim wasaf. Isim wasaf. Isim wasaf menunjukkan kata sifat, isim fa'il, isim maf'ul dan sifatun musyabbaha. Ya, kalau na'at mufrad, ada kalanya na'at apa? Ma'rifah. Ada kala na'atnya nakirah, tergantung man'ud. Tergantung man'ud, yaitu apa? Yang disifati. Kalau kata yang disifati ma'rifah, berarti na'atnya ma'rifah. Kalau yang kata yang disifati nakirah, berarti dia nakirah. Dalam bismillah ini, bismillahirrahmanirrahim, ar-rahman itu ma'rifah. Kenapa? Karena man'un yaitu Allah, lafzul jalalah, ma'rifah. Ar-rahim juga ma'rifah, ada liflam. Na'at yang kedua, kenapa? Karena Allah, lafzul jalalah, ma'rifah. Ya. Ya, kalau dia nakirah, berarti apa? Man'unnya dia nakirah, jelas nakirah. Contohnya apa? Hadha kitabun jamilun. Hadha kitabun jamilun. Ya. Nah, ini enggak bisa diidhofah. Ya. Enggak bisa diidhofah. Ya, nanti memang ada pengecualian. Saya tidak jelaskan sini, nanti ada idhofah kepada kata sifat. Itu hanya pengecualian, ya. Nah, jadi secara umum kata sifat itu tidak diidhofahkan. Faham tum? Dia sebagai na'at. Kalau mudhaf-mudhaf ilaih, beda, tidak sama. Ya. Mudhaf ilaih yang nakira, apa contohnya? Umpamanya hadza kitabu rajulin. Kitabu rajulin. Rajul ini mudhaf ilaih kan? Apakah rajul itu kata sifat? Bukan. Dia kata benda. Dia kata benda. Nah. Hadza kitabun, enggak bisa hadza kitabu jadidin. Dibikin idhofah, enggak bisa. As-sahih madza? Hadza kitabun jadidun. Nah, kenapa? Karena jadi itu kata sifat. Yaitu sifatun musyabbaha. Sifatun musyabbaha bismil fa'il. Nah. Jadi kalau idhofah itu contoh apa? Hadza kitabu rajulin. Hadza qalamu bintin. Nah, bintin itu bukan kata sifat, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan sifatun musyabbaha. Dia adalah kata benda. Nah, ini Allah alam. Nah, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Nasri di Balai Karimun. Ya, sebagai ikhtitam mungkin dapat disampaikan talhis ataupun nasihat yang dapat disampaikan, Ustaz. Oh iya. Jadi kesimpulan malam ini kita pelajari tentang masalah hal jumlah. Hal jumlah ismiyah. Jadi hal itu yang jumlah, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Di sini dijelaskan hanya jumlah ismiyah. Nah, kalau hal jumlah ismiyah, dia harus ada rabit. Rabit. Apa rabitnya? Ada kalanya waw faqat, waw saja. Ada kalanya waw dan dhamir. Taib dhamir yang ke apa? Dhamir yang kembali kepada sahibul hal. Kemudian sahibul halnya harus ma'rifah. Sahibul hal harus ma'rifah. Itu daiman ma'rifah, sahibul hal ma'rifah. Baik, itulah kajian kita malam hari ini. Mohon Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Jazakumullah khairul jaza. Wa nakhtatim. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.